alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila beli sesuatu dari orang lain lalu ditimbang, maka dia minta ditimbang secara pas, bahkan minta bonus. Baik, dan kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya, kalau minta ditimbang secara pas boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, itu hak kita. Wong kita beli gula sekilo terus kita minta ditimbang sekilo ya, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika dia minta pas tapi giliran dia nimbang untuk orang lain dia berbuat curang. Itu yang bermasalah. Makanya setelah Allah menyampaikan ayat yang kedua, Allah menyampaikan ayat yang ketiga. Di ayat ketiga inilah Allah menceritakan kebusukan perilaku orang-orang yang curang tadi. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau ayat yang kedua berbicara ketika dia beli, berarti ayat yang ketiga berbicara ketika dia nopo jual. Wa idza kaluhum, ketika dia menjual sesuatu lalu dia takar sesuatu yang dia jual tersebut, awazanuhum atau dia timbang barang itu buat orang lain, yukhsirun, dia akan berbuat curang, dia kurangi timbangannya. Yang seharusnya 1 kilo dia timbang jadi berapa? 9 on. Gimana caranya? Gimana caranya? Orang ngerti? Temenan orang ngerti? Alhamdulillah. Ya dimainkan, entah dimainkan timbangannya bandule, tulisannya sekilo tapi sebenarnya enggak nyampe sekilo, atau dia mainkan apanya, ininya, kisi apa jenengannya, ya kue ini lah ya, yang namanya kayak ini kan ya, terus ada ininya kan. Nah, entah dia mainkan di situ, di bawahnya dikasih pemberat, atau dia mainkan di wadahnya. Aku gitu jadi cerita gitu pada praktek gue. Enggak, ini saya ceritakan supaya kita waspada. Atau dia mainkan di sininya, dia tambahi sesuatu di bawahnya dan itu enggak kelihatan oleh si pembeli, atau dengan berbagai macam cara. Intinya dia berbuat nopo? Curang. Itu yang ditimbang. Itu yang ditimbang. Yang ditakar, ya enggak semua barang ditimbang kan? Kain. Kain. Kain kan enggak ditimbang. Kecuali yang kiloan. Yang pakai ukuran. Oh, beli 10 meter. Ternyata 9,5 misalnya. Ya siapa sih mau meriksa beli 10 meter. Turun diukur di situ apa maning 50 meter kan. Ya kesel banget gue ngukur kan. Jebule berapa? 49 meter. Ini termasuk curang. Maka ketika kita minta, saat kita menjadi seorang pembeli, kemudian kita minta kepada penjualnya tolong ditimbang yang pas, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita minta ditimbang secara pas, kok kita memperlakukan orang lain tidak seperti itu? Itu yang enggak boleh. Sehingga sebagian ulama mengatakan ada 4 level. Berapa level? 4 level. Pola interaksi dengan orang lain. Ada berapa level? 4 level pola interaksi dengan orang lain. Level yang pertama, level istimewa. Kenapa? Istimewa. Level yang kedua, level adil. Level apa? Adil. Yang ketiga, level curang. Apa? Curang. Level yang keempat, level paling parah. Jadi lebih parah daripada curang. Apa yang pertama? Istimewa. Terus? Adil. Terus? Curang. Terus? Paling parah. Mulai yang paling parah atau yang istimewa? Ya nomor siji disit lah. Sing apik disit. Apa itu level istimewa? Level istimewa adalah ketika kita memberikan hak orang lain secara sempurna. Bahkan kita bonusi. Ketika kita memberikan hak orang lain secara apa? Sempurna. Bahkan kita bonusi. Jadi kalau kita lagi jualan, datang pembeli, dia beli 1 kilo, maka kita timbang 1 kilo. Malah kadang-kadang 1 kilo seon. Diangeti. Ini ketika kita menimbang buat orang lain. Dan ketika kita ditimbang, barang kita ditimbang sama orang lain, kok dizolimi? Kita sebagai pembeli. Kalau tadi sebagai apa? Penjual. Ini kita masih ngomongin level pertama ya. Kok kita dicurangi saat kita beli? Maka kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan. Tapi tetap dinasehati. Tetap menasehati. Aja balen-balen ya. Jangan diulang ya yang seperti ini. Lagi ya wis ora apa-apa semono lah. Ikhlas. Ini level apa? Istimewa. Jenengan sing niki nopo mboten? Ya, jadi ketika menunaikan hak orang lain ditunaikan secara sempurna, ketika dicurangi nopo? Dia ikhlaskan, dia maafkan. Tetap nasihat, nasihat kan wajib kan? Harus nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi enggak ngotot dia, sudah. Oke. Level yang kedua, apa tadi? Level adil. Level adil itu, kalau lagi nimbang untuk orang lain, maka dia akan timbang pas. Pas. Berarti 1 kilo ya? 1 kilo. Warna apa nih? Warna bonus-bonusan. Pokoknya 1 kilo-1 kilo. Ya. Dan kalau dicurangi, apa? Enggak mau dia. Dia tuntut orang yang nyurangi tersebut. Ketahuan nih dicurangi. Beli 1 kilo ternyata setelah ditimbang, dicek di rumah ternyata 9 on. Ngesuknya tekangan lah. Deh, nyung wingi tuku 1 kilo. Jeneng, sama nenek sing seon. Level apa ini? Adil. Wong aku, saya itu kalau jual adil. Saya paskan. Kok saya dizalimi? Enggak, saya enggak terima. Sini, kemarikan. Boleh enggak ini? Boleh. Wong level adil. level adil, tidak apa-apa. Cuman yang nomor satu lebih nopo istimewa. Ya. Sudah. Tapi level nomor satu gue bukan orang yang mengatakan, ya wis lah ikhlas, engkau tak tuntut nang akhirat. Yura. Kalau ikhlas berarti dimaafkan sudah. Saya maafkan. Ya. Berarti kalau levelnya, untuk tuntut akhirat itu berarti level nomor dua. Adil. Ya. Yang ketiga apa tadi? Curang. Yaitu curang yang kita bahas dalam ayat ini. Curang itu yang kita bahas dalam ayat 2 dan 3. Ya. Bagaimana itu? Kalau beli, minta dipasi. Kalau dia jual, dia curang. Nah, itu level yang ketiga. Nah, level yang ketiga ini sudah masuk kategori wailul lil mutaffifi. Wail, masih ingat apa? Celaka, binasa, rugi, hancur, bangkrut. Ya. Kalau sudah masuk level tiga ini, dia sudah terkena ancaman. Level 2 enggak, level 1 wah jelas istimewa dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Oke. Okay? Ah, sing nomor apa sih kaya ngapa yang jajar deh? Paling parah kowe kebure yang jajar. Ketika dia menjadi pembeli, dia minta bonus. Ya, jadi dia beli 1 kilo minta 1 kilo 1 an. Ketika beli, ketika jual, curang. Kijen parah banget ki wong. Ya. Yeah. Masih mending yang mana? Nomor 3. Wong curang kok mending. Ya maksudnya antara nomor 3 sama nomor 4 tuh parah mana? Parah nomor 4. Karena dia itu bukan hanya ngurangi jatahnya orang lain, tapi dia juga minta lebih jatahnya dia. Ya. Oke, kita ulangi. Berapa level? Mbak, apa yang pertama? Istimewa. Yang kedua? Adil. Yang ketiga? Curang. Yang keempat? Parah. Paling parah. Jenengan pengen yang mana? Temenan istimewa. Alhamdulillah. Kalau belum bisa istimewa, ya minimal adil. Jangan turun dari itu. 3 enggak, apalagi 4. Oke. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kecurangan itu bukan hanya dalam urusan dagang. Sudah berkali-kali kita sampaikan. Kecurangan itu bukan hanya dalam urusan dagang saja. Termasuk juga urusan interaksi selain dagang. Dan sering saya ingatkan bahwa kezaliman yang paling parah itu adalah kezaliman kepada orang-orang terdekat kita. Siapa orang-orang terdekat kita? Istrinya jenengan, suaminya ibu-ibu, siapa lagi? Anak kita, terus orang tua kita. Itulah circle utama kita, orang-orang terdekat kita. Siapapun yang minta hak tapi tidak menunaikan kewajiban, maka ini masuk kategori wailul lil mutaffifi. Apa haknya suami dari istri? Haknya suami dari istri. Kewajiban istri kepada suami apa? Pelayanan. Apalagi? Ya wis servis lah. Servis kabehan. Ya, lahir maupun apa? Batin. makanan disiapin, minuman disiapin, kasur disiapin, rumah dirapiin. Pengen enggak jenengan mendapatkan itu semua? Pengen atau tidak? Pengen. Boleh atau tidak menuntut itu semua? Boleh. Itu haknya jenengan. Tapi ingat, jangan cuma nuntut hak. Kalau kita cuma nuntut hak, tapi kita tidak menunaikan kewajiban secara maksimal, maka kita masuk kategori orang yang curang. Kita pengen dilayani dengan baik oleh istri kita. Kita pengen istri kita itu bertutur kata yang halus, setia dengan kita, tidak berbuat na'udzubillah serong. Pertanyaannya, kewajiban kita sebagai suami untuk mendidik istri dengan benar, itu sudah dilakukan atau belum? Kita pengen istri kita ngomongnya halus, dijak ngaji apa ora? Kita ajak ikut pengajian atau tidak? Kita ajari atau tidak istri kita cara berbicara yang baik? Kita bimbing istri kita atau tidak? Kita pengen istri kita solehah. Saat waktunya sholat, kita bangunkan enggak kalau dia masih tidur? Biasanya nek subuhan jenengan sing digugah, apa jenengan sing gugah? Gonta ganti. Sering sengendi. Kita pengen istri kita solehah. Apa yang sudah kita lakukan untuk membuat, mendidik istri kita menjadi istri yang soleh? Saya sering sampaikan, contoh yang paling simpel saja. Jenengan kan tidak suka ngobrol sama istri, istri matanya kemana? Ke HP. Suka atau tidak? Tidak suka. Orang sopan. Kita lagi ngomong nih sama istri kita, malah istri kita asyik main gadget. Gak suka. Yang jadi pertanyaan, apakah kita lakukan itu kepada istri kita atau tidak? Lakukan itu maksudnya apa? Ketika istri kita ngomong sama kita, apa ya mata kita menatap istri kita atau menatap ke? Kalau kita enggak pengen dicuekin sama istri, maka jangan nyuekin istri. Curang kalau misalnya kita enggak mau dicuekin tapi kita cuek. Curang itu. Itu antar pasangan, nggih, suami sama napa? Istri. Antar orang tua dengan anak sama. Apa ada orang tua yang gak pengen dibekteni sama siapa? Sama anaknya. Semua orang tua, bahkan orang tua sejahat apapun itu, pengen anaknya berbakti. Penjahat, penjahat, dia mau membanggakan anaknya yang birrul walidain, padahal dia apa? Penjahat. Kalau kita pengen anak kita birrul walidain sama kita, berbakti sama kita, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk membimbing, mendidik, mengajari agama anak-anak kita atau belum? Kita pengen nanti anak-anak kita di kemudian hari memperhatikan kita ketika kita sudah tua renta. Sekarang ini, apakah kita memperhatikan kebutuhan mereka dengan maksimal atau tidak? Tidak adil. Kecurangan, Ketika kita pengin anak kita berbakti kepada kita, tapi kita sendiri tidak berbakti, tidak mendidik dengan baik anak-anak kita, itu adalah termasuk bagian dari kecurangan. Berarti ya, masya Allah Ustaz, rasanya ya siaduh untuk level apa tadi? Istimewa. Jadi level istimewa itu, level istimewa itu, jenengan orang kakek yang nuntut, itu level apa? Istimewa. Yang penting kita menunaikan tugas kita sebaik mungkin. Mendidik istri sebaik mungkin, memberikan nafkah sebaik mungkin. Ketika istri kita telat, boleh apa? Masak. Surah apa? Jabalin-balin ya. Tetap nasihat. Nasihat tetap. Tapi kita maafkan. Dan gak ngungkit-ngungkit. Yang namanya memaafkan itu enggak mengungkit-ngungkit. Kalau ngungkit-ngungkit itu berarti belum memaafkan. Contoh ngungkit kayak gini. Telat nih istri kita masak. Ya, yowis enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Besoknya kita gantian telat. Telat ngapa? Ngasih nafkah. Istri kita protes. Mas kok telat? Loh wingi kok juga telat, golek enggak masak. Itu namanya enggak memaafkan. Itu namanya menyimpan apa? Menyimpan dendam. Memaafkan berarti sudah dilupakan. Priwe, level istimewa apa itu? Hurung. Minimal level apa? Adil. Minimal level adil. Ya. Yeah. Kita minta istri kita untuk melayani kita, tapi kita juga berusaha untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang kepala. Kepala sirah. Kepala rumah tangga. Jabatan berat atau ringan itu? Kepala rumah tangga. Itu kepala pajak ya. Kepala rumah tangga, berat atau tidak? Berat. Namanya pemimpin kan kudune dadi contoh. Buat siapa? Buat yang dipimpin. Siapa yang dipimpin? Ya istri dan anak. Maka kalau kita merasa ternyata masih level berapa? Level berapa? Level 2 wis rampung alhamdulillah. Ternyata kita masih level 3. Apalagi level 4 masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah gunane ngaji. Ingat loh, perbuatan zalim itu tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah Azza wa Jal kecuali kalau yang dizalimi memaafkan. Cuma itu syaratnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu tsalatsah." Kezaliman itu ada 3 macam. Ada berapa? 3 macam. Zulmun la yatrukuhu Allah. Yang pertama, kata Rasul SAW, kezaliman yang tidak akan pernah dibebaskan sama Allah. Apa itu? Kezaliman antar manusia. Karena, kenapa kok gak dibebaskan sama Allah? Karena itu bukan miliknya Allah, itu miliknya manusia. Kalau pengen bebas bagaimana? Minta sama siapa? Sama yang dizalimi. Cuma itu caranya untuk bebas. Maka mumpung bojone si urip. Ya, mumpung istri masih hidup, mumpung anak masih hidup, mumpung orang tua masih hidup. Minta maaf. Isin orang jaluk ngapura maring bojone. Gengsi apa orang? Some ya. Astagfirullah, some. Minta maaf. Karena semakin sering kita berinteraksi dengan orang lain, kemungkinan salah semakin besar. Wong kita ketemu sekali sama orang di bis. Orang sengaja apa? Nyikut. Enggak sengaja nyikut. Kita cepat-cepat apa? Minta maaf. Padahal kita ketemu sama orang itu sekali seumur hidup. Setelah itu mungkin kita enggak akan ketemu lagi. Cepat-cepat kita minta maaf. Kita ketemu sama istri berapa kali? Nanti bosan. Setiap hari kita ketemu. Berarti kemungkinan salahnya sangat besar dan sangat sering. Minta maaf. Kepada siapa lagi? Kepada anak. Le, ngapura ya le ya. Bu ana salah ya. Engkau ustaz urung badak. Astagfirullah. Nyaluk ngapura nunggu ni apa? Badak. Kenapa? Enggak boleh kenapa? Kenapa enggak boleh nunggoni ibadah? Mbok mati. Siapa sing mati? Ya bisa kita mati duluan? Bisa? Orang itu mati duluan? Bisa? Mati bareng. Sekarang minta maafnya itu sekarang. Enggak, aja kalau telepon, tunggu baru pengajian rampung. Segera gitu maksudnya. Ya. Ini kedzaliman jenis pertama. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzulmun yughfar. Kedzaliman yang bisa diampuni sama Allah. Kedzaliman yang bisa diampuni sama Allah. Apa itu? Ya dosa kita dengan Allah. Yang enggak ada hubungannya sama sesama manusia. Ya, enggak ada hubungannya sama manusia. Apa itu, Ustaz? Ya, mungkin termasuk mabok gitu ya. Ya. Kalau Allah mau ampuni, ya Allah ampuni. Karena enggak ada urusan sama orang lain kecuali mabok terus mecahaken kacane wong liya, itu berarti mabok ditambahi zalim sama orang lain, berarti harus ini enggak mabok sendiri aja. Ya. Bukan berarti mabok enggak apa-apa. Ya apa-apa. Ya. Tapi ada peluang diampuni. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzulmun la yughfar. Kedzaliman yang tidak akan diampuni sama Allah. Napa? Syirik. Syirik. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau taubat. Taubatan nasuha. Utang termasuk enggak? Utang termasuk enggak? Termasuk. Termasuk utang itu. Saya bawakan cerita, mudah-mudahan cukup waktunya. Ini cerita menarik banget ini. Hadis yang sudah saya siapkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Busiri. Dan kata Syekh Albani sahih. Pada suatu hari, Rasul SAW didatangi orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Rasul punya utang sama orang Arab Badui itu. Orang ini datang nagih utang. Tapi golek nagih kasar. Bayar utang apa ora? Kira-kira kayak gitu. Kepada siapa? Rasul. Para sahabat kan emosi. Yo, masa Rasul sasam digituin? Para sahabat ngomong ente enggak tahu ini siapa? Tahu. Aku kan cuma minta hak saya. Aduh. Lanjut. Selesaikan sebentar. Ya. Apa kata Rasul sasam begitu para sahabatnya emosi? Loh, kenapa kalian enggak bantu saudara kalian ini? Wong dia minta haknya kok. Lihat. Rasul sasam malah bela orang. Terus Rasul sasam menemui bibinya. Ya. Yang namanya Khawlah. Khawlah. Ada kurma enggak? Ada kurma enggak? Saya butuh buat bayar utang. Buat bayar utang. Nanti kalau panen saya bayar. Masya Allah ya Rasul ya. Gali lubang, tutup lubang. Masya Allah. Kata Khawlah ada. Langsung dikasih. Sudah dapat. Terus dibayar. Si orang Arab Badui itu. Nih utang saya. Lunas ya. Ini ada sisa. Yuk makan bareng. Jadi bukan hanya dibayar sesuai dengan utangnya. Plus dijamu. Jenengan kayak gue apa orang? Dijamu zaman Nabi SAW. Orang Arab Badu itu takjub. Baik banget ya. Iya, kawit mau orang ngerti apa? Ini saya yang ngomong. Ya. Baik banget kamu wahai Rasul SAW. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan kepadamu wahai Rasul. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Manusia yang terbaik, kata Rasul SAW, adalah orang yang begitu utang, dia segera apa? Bayar, bahkan melebihkan. Tapi ini bukan perjanjian dari awal. Kalau perjanjian dari awal namanya bunga dan itu riba. Enggak ada perjanjian dari awal. Cuman karena pengin apa? Balas jasa. Terus apa kata beliau? Sebuah bangsa tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah unggul. Selama orang-orang lemah kesulitan mendapatkan haknya. Apa kata beliau? Suatu bangsa tidak akan pernah maju selama orang-orang lemah kesulitan mendapatkan hak. Berarti bangsa yang maju itu yang bagaimana? Yang orang-orang lemah gampang mendapatkan haknya. Kira-kira bangsa kita yang mana? Jenengan lebih tahu. Makanya ndak maju-maju. Kita mulai dari diri kita. Punya pembantu, punya bawahan, punya karyawan. Bikin mereka gampang mendapatkan haknya. Insya Allah akan maju. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.